kasihku. Bila kau sayang aku, maka dengarkan aku. Setialah untukku, jujurlah padaku, dan takwalah dirimu pada Tuhan selalu. Setia, kau jujur dan takwa. Tapi maaf, aku hanya ingin kau setia.